شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Karena betina asakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatul Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah, kitab bersiap, kitab tentang puasa. Fihi masail, dalam kitab siap ini ada beberapa permasalahan sebagai mukadimah. Al-ula, asyam fil lughah al-imsak al-syai. Wa fi syar'i al-imsak 'anil aqli wa syurbi wa sa'il muftirat ma'an niyyah. Min tulu'il fajr sadiq ila ghurub syamsi. Siam menurut bahasa artinya menahan diri dari sesuatu, sedangkan menurut istilah syariat siam ialah menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal puasa disertai dengan niat sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Asalnya furida shaum ramadan fi sya'ban fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Furida shaum ramadan fi sya'ban fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Fasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata ramadanat ijma'an. Fasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata ramadanat ijma'an. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sya'ban, pada tahun yang kedua Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sempat 9 kali puasa Ramadan berdasarkan ijma'. Afalifa asyamu kismani wajibun wa tatawun fal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Shaumi Ramadan wa shaumil kafarat wa shaumin nadri. Tatawuk kathir wasawati fi babihi insya'Allah ta'ala. Puasa itu ada dua macam, ada yang wajib, ada yang tatawuk sunnah. Yang wajib terbagi menjadi tiga macam: puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nadar. Sedangkan puasa sunnah atau tatawu banyak macamnya, dan akan datang penjelasannya di dalam babnya tersendiri insyaallah ta'ala. Arabiah ajma'at al-ummah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkani Islam. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. Umat Islam sepakat puasa Ramadan itu wajib dan termasuk salah satu dari rukun Islam, dan hal itu ditunjukkan dalilnya oleh Alkitab, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Bahkan kaum muslimin sepakat orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia kafir. Al-Khamisah. Nah, syuruto wujubi siyami Ramadan sittah. Syurutu wujubi siyami Ramadan sittatun. Al-awwal al-Islam. As-sani al-bulugh. الثالث العقل. الرابع الصحة. الخامس الإقامة. السادس الخلو من الحيض والنفاس الخلو من الحيض والنفاس Syarat wajibnya puasa Ramadan ada 6. Yang pertama Islam. Kalau orang kafir enggak sah puasanya. Yang kedua balig. Kalau masih belum balig, belum wajib. Yang ketiga perakal. Orang gila enggak wajib puasa Ramadan. Yang keempat sehat, orang yang sakit yang memberatkan maka tidak wajib puasa ketika sakitnya. Yang kelima mukim, orang yang musafir dan memberatkan ketika safar maka ketika safar tadi tidak wajib puasa. Yang keenam tidak haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Barakofit. As-sadisah yang keenam, saumi hikamun kathiratun minha awalan tazkiyatun nafsi thaniyan tazhidun fit dunya thalithan tarhibun fil akhirah rabian tajribatun lissabari bi anwa'ihi khamisan al-ba'thu al-aqfi al-masaqin puasa memiliki banyak hikmah. Di antaranya yang pertama mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Yang kedua melatih untuk zuhud terhadap dunia. Yang ketiga membangkitkan kecintaan terhadap akhirat. Yang keempat latihan kesabaran dengan jenis-jenis sabarnya sabar untuk taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi takdir Allah. Yang kelima, membangkitkan perasaan sayang dan perhatian kepada fuqara wal masakin. Karena orang yang puasa itu lapar, maka dengan itu dia ingat bahwa saudara-saudaranya yang fuqara wal masakin sering kelaparan walaupun tidak di bulan puasa. Nah, sehingga mereka pun memiliki perasaan simpati dan solidaritas yang tinggi kepada fuqara wal masakin. Nah, baik. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Al-hadis at-tasi wa thalathun wa khamsumi'ah. Hadis yang kelima ratus 539. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tataqaddamu ramadana bisawm yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, illa rajulun karena yasumu sawman fal yasumhu, kecuali seseorang yang biasa berpuasa sunnah maka silakan berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. 6. Fihi fawaid. Ikhtalaf al-ulama fi hukmi taqaddumi syahr Ramadan bi siyam yawm aw yawmain, fi taqaddumi wa fi hukmi taqaddumi syahr Ramadan bi siyam yawmin aw yawmain. Fa dhahaba jumhurul ulama إلى القراهة وبعضهم إلى التحريم. والراجح قول الجمهور ulama berbeda pendapat tentang hukum mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Semua ulama berpendapat hukumnya makruh, sebagian yang lain berpendapat hukumnya haram. Yang rajih pendapat jumhur ulama. Nah, asalnya ajma al ulama. Jawazi siyam yawman aw yawmain qabla ramadan liman lahu adatu siyami tatawwu kasiyam yawmil khamis aw isnain. Para ulama sepakat bolehnya puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa sunnah seperti puasa Kamis dan Senin. Qala rahimahullah al-hadis al-arba'un wa khamsumi'ah, hadis yang ke-540. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir, semoga Allah Ta'ala meridai ketuanya, beliau berkata, man shamal yaum alladhi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Husaimah wa Ibnu Hibban. Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan secara muallaq tanpa sanad, dan Al-Imam Lima menyebutkan secara mausul dengan sanadnya, dan disahihkan oleh Ibnu Husaimah dan Ibnu Hibban. Al-hadis sahih. Sahahahu Al-Baihaqi wal-Iraqi wal-Hakim wa wafaqahu Al-Dhahabi. Hadis ini disahihkan juga oleh Al-Baihaqi, Al-Iraqi, Al-Hakim, dan disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, al-mu'ad biyawm ash-shaq wa yaum tsalatsin min sya'ban, idza khala tuna ru'yatil hilal, ma yamna'u ru'yah idza hala duna ru'yatil hilali ma yamna'u ar-ru'yata. Yang dimaksud dengan yaumus syak, hari yang meragukan, adalah hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Ketika hilal tidak bisa dilihat, nah, padahal cerah, ada sesuatu yang menyebabkan hilal tidak bisa dilihat. Asalnya Abul Qasim wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukna bi akbari abnaihi. Abul Qasim itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi kunyah dengan nama anaknya yang paling besar, yang paling tua, itu Al-Qasim. Wal-Qasim ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Al-Qasim itu anak laki-lakinya Rasulullah SAW dari Khadijah. Kila tufiya qabla nubuwah wa kila ba'daha. Ada yang berpendapat Al-Qasim ini meninggal sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ada yang berpendapat mati setelah Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Al-Thalithah An-Nahyu siyami yaum syak min syahri ramadhan. Larangan puasa pada hari yang diragukan pada bulan Ramadhan, yakni dilakukan apakah ini akhir Sya'ban ataukah awal Ramadan. Sebagaimana tadi itu hari tanggal 30 Sya'ban ketika hilal tidak terlihat, ya, entah mendung atau cerah, ya. Nah, ada sesuatu yang menghalanginya. Nah, padahal saat itu bisa jadi sudah mulai awal Ramadan, bisa jadi belum. Maka jika tidak terlihat hilalnya, Pak Bukum maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Tak boleh untuk kehati-hatian kemudian puasa pada hari tersebut, karena itu termasuk yaum syak. Nah, dan itu dilarang. Sebagaimana dalam hadis tersebut, man shamal yaum alladhi yushaqqu fihi faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu ta'ala adab bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.